Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas mengingatkan faedah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, yaitu terkait dengan bagaimana sikap seorang anak ketika diperintahkan oleh sang ibu untuk menceraikan anaknya atau menceraikan istrinya. Dijelaskan solusinya oleh Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala bahwa hendaknya anak tersebut tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan perintahnya. Hendaknya dia berupaya untuk mengetahui bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya, mana pihak yang benar dan mana pihak yang bersalah dalam hal ini. Ketika faktor penyebabnya adalah perselisihan antara sang ibu dengan menantunya, maka langkah awal yang bisa ditempuh adalah dengan cara mendamaikan kedua pihak yang sedang berselisih. Kalau ternyata pihak yang bersalah adalah istrinya, maka dia berusaha untuk memberikan nasihat kepada istrinya. Kemudian ketika langkah-langkah tadi tidak bisa diupayakan atau tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka jalan yang terakhir, solusi yang terakhir adalah dengan mentaati perintah ibunya. Jika memang benar pihak yang bersalah adalah istrinya, dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kepada ibunya dan juga dalam rangka untuk menghilangkan gangguan yang menimpa ibunya, ini solusi yang terakhir, jalan keluar yang terakhir. Demikian faedah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Dalam sebuah pertanyaan yang cukup panjang, disebutkan bahwa ada seorang wanita yang mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya tersebut. Dan hal ini disebabkan karena sang suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya, padahal dia mampu untuk melakukannya. Dan wanita tadi melakukan perbuatan seperti itu dengan berlandaskan kisah seorang sahabat wanita yang bernama Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Beliau adalah istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hindun pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang kikir atau bakhil dan tidak mau memberikan nafkah yang bisa mencukupi keluarganya. Maka yang ditanyakan kepada Syekh, apakah sikap istrinya tersebut telah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka jawabannya, kata beliau, al-hadith alladhi zakaratuhu an zawjati Abi Sufyan hadithun sahih. Syekh mengatakan bahwa hadis yang disebutkan oleh si penanya adalah sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis yang berkisah tentang Hindun bintu Utbah dengan suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dikisahkan bahwa Hindun bin Utbah radhiyallahu anha pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kondisi suaminya. Kata Hindun, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Kata beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku adalah seorang lelaki yang kikir atau pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, dan dia enggan untuk memberikan nafkah yang bisa mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku. Kata Hindun radhiyallahu anha. Sebagai mukaddimah, Hindun menyampaikan kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang bagaimana sifat suaminya. Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir, kata Hindun. Dan ini bukan termasuk ghibah yang dilarang. Kenapa demikian? Karena apa yang disampaikan oleh Hindun tersebut memiliki tujuan yang syar'i, sehingga bukan termasuk ghibah yang dilarang. Hindun bertujuan untuk meminta solusi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta jalan keluar kepada beliau. Sehingga meskipun menyebutkan kekurangan suaminya, maka bukan termasuk ghibah yang terlarang dalam Islam. Termasuk kondisi yang membolehkan seseorang untuk menyebutkan kekurangan atau aib orang lain. Wa annaha istaftat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Kemudian Hindun meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Fa'aftaha bi an ta'khudha ma yakfiha wa waladiha bil ma'ruf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa bahwa Hindun boleh mengambil harta suaminya yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis tadi, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ambillah harta suamimu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut, namun dengan syarat bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan pernah kita pelajari bahwa pada dasarnya seorang istri tidak boleh mengambil harta suaminya kecuali dengan seizin suami, kecuali dengan sepengetahuan suami. Sehingga kondisi seperti ini termasuk pengecualian. Ketika sang suami tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya, maka boleh bagi istrinya untuk mengambil harta suami dengan cara yang baik. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan cara yang baik dalam hal ini. Kemudian kata beliau, fa idza kanat halatuki mithla halati Hindin zaujati Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kata beliau, dengan demikian apabila kondisimu seperti kondisinya Hindun, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, jazalaka an ta'khudhi, maka diperbolehkan bagimu untuk melakukan hal tersebut. Ya, kata Syekh, silakan kalau memang keadaanmu seperti keadaan Hindun, istrinya Abu Sufyan, maka silakan melakukan hal itu. Wa dzalika bi tsalasati syurutin kama yufhamu minal hadis. Dan itu boleh dilakukan dengan tiga syarat sebagaimana terpahami dalam hadis. Ya, boleh bagi sang istri untuk melakukan hal tadi dengan tiga syarat, kata beliau. Awalan, syarat yang pertama, an yakuna zaujuki syahihan yabkhalu alayki bin nafaqah ad-daruriyah laki wali auladik. Syarat yang pertama, kata beliau, suamimu adalah seorang yang kikir atau bakhil, atau kalau dalam bahasa kita, orang yang pelit, sehingga tidak mau memberikan nafkah yang selayaknya terkait dengan kebutuhan daruri, kata beliau, terkait dengan kebutuhan yang sifatnya darurat. Ini syarat yang pertama. Dan kikir merupakan akhlak yang sangat tercela dalam Islam, apalagi ketika kikir tersebut dilakukan terhadap keluarga sendiri. Kalau terhadap keluarga sangat kikir, sangat bakhil, sementara terhadap orang lain, subhanallah, sangat dermawan. Ini sikap yang keliru, yang tidak benar. Bukankah keluarga adalah pihak yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari sang suami, mendapatkan kedermawanan dari seorang suami, melebihi pihak yang lainnya? Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa infak yang diberikan kepada keluarga adalah infak dengan pahala yang terbesar, kata Nabi Alaihi Wasallam. Beliau perbandingkan infak tersebut dengan beberapa jenis infak yang lainnya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dinarun tasaddaqta bihi fi miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi alaihi wasallam, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan seorang budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Kata beliau alaihi wasallam, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pahala infak yang paling besar adalah infak yang engkau berikan kepada keluargamu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau memperbandingkan infak ini dengan beberapa infak yang pahalanya sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan, infak di jalan Allah sangat luar biasa keutamaannya. Infak untuk membebaskan seorang budak. Seorang budak kalau kita nominalkan harganya bisa mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Dan juga infak yang diberikan kepada orang miskin. Kita tahu di antara faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya pahala infak adalah bagaimana kondisi orang yang menerima infak. Semakin dia membutuhkan infak tersebut, maka pahalanya semakin besar. Beda pahala infak kepada orang miskin dengan infak kepada orang yang kecukupan, orang yang kaya. Beda. Meskipun sama-sama dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, meskipun dengan nominal yang sama, namun kondisi orang yang menerima infak memiliki pengaruh untuk menentukan besar kecilnya pahala infak tersebut. Maka infak kepada orang miskin pahalanya sangat besar. Namun kata Nabi alaihissalatu wassalam, yang paling besar adalah infak yang engkau berikan untuk keluargamu sendiri. Sehingga sangat disayangkan ketika ada suami yang memiliki sifat seperti itu, sangat bakhil dan tidak mau memberikan nafkah yang selayaknya kepada istri atau anak-anaknya, apalagi terkait dengan kebutuhan yang sifatnya darurat. Tanian kemudian syarat yang kedua, kata beliau, an yakuna ma ta'khudhinahu bil ma'ruf. Engkau harus mengambil harta suamimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, maksudnya bagaimana? Ya'ni la yatajawazu qadral hajah. Dalam arti tidak boleh melebihi kebutuhan yang diperlukan. Hanya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok saja, kebutuhan-kebutuhan primer saja. Semisal makanan, minuman, pakaian, apa yang semisalnya. Diperkirakan kebutuhan tersebut selama satu bulan misalnya, atau selama satu minggu. Itu yang boleh diambil. Wahia ma yakfiki wa auladik. Harta tersebut bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Wala ta'khudhi ziyadatan 'ala dzalik fil kamaliyat wa ma asbaha dzalik. Dan jangan mengambil lebih dari kebutuhan tersebut. Fil kamaliyat wa ma asbaha dzalik. Terkait dengan barang-barang yang mewah atau yang semisalnya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder, maka jangan diambil. Misalnya mengambil uang suami untuk membeli perhiasan yang mahal, untuk membeli pakaian yang mewah misalnya, maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh mengambil harta suami kecuali sebatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primer saja, dan selebihnya tidak diperbolehkan. Wa innama ta'khudhina lil asya' ad-daruriyah. Namun tiada lain, engkau hanya boleh mengambil harta suami untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya darurat saja, atau bisa juga terkait dengan kebutuhan yang sifatnya insidental, misalnya terkait dengan pengobatan untuk dirinya atau anak-anaknya, termasuk nafkah yang harus diberikan oleh suami, atau mungkin terkait dengan safar, safar penting yang hendak dilakukan oleh istrinya, maka boleh mengambil sebagian harta suami untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salisan syarat yang ketiga. Alla yakuna az-zawju yabdulun nafaqatal wajibata 'alaih. Syarat yang ketiga adalah suami tersebut tidak memberikan nafkah yang hukumnya wajib. Dia tidak menunaikan nafkah yang hukumnya wajib. Karena kita tahu nafkah untuk keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi suami. Bahkan kemampuan untuk memberikan nafkah tersebut menjadi salah satu alasan kenapa kaum laki-laki lebih afdol daripada kaum wanita. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan hal tersebut dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Azza wa Jalla, kaum laki-laki adalah para pemimpin kaum wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena harta yang mereka infakkan kepada keluarga, kepada anak istri. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa nafkah, ya, sekali lagi merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Meskipun istrinya orang kaya, orang yang berharta, hal tersebut tetap tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka kata beliau, fa idza tawafarat hadhihi syurut, ya, adapun terkait dengan teknis pemberian nafkah, maka sifatnya fleksibel. Dalam arti ada kelonggaran, diserahkan kepada masing-masing individu kaum muslimin, boleh dilakukan per bulan atau per minggu atau dengan cara yang lain, menyesuaikan bagaimana kondisi yang ada. Kemudian kata beliau, apabila syarat-syarat tadi telah terpenuhi, fala ba'sa an ta'khudhi ala dha'il hadis, maka tidak mengapa engkau mengambil harta suamimu sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Wallahu alam bisawab. Nah, ini jawaban yang diberikan oleh beliau terhadap pertanyaan tersebut. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah.